بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن عزكم الله kita telah menjelaskan cukup panjang tentang hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia itu hadis ya ma'asyar syabab man istata'a minkum al-ba'a fal yatazawwaj fa innahu aghallu lil-baqar wa ahsanu li-farji فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ جَزَاءٌ. Dan berapa kita di pertemuan yang kedua ini kita akan masuk pada rincian tentang tentang bab yang berbicara tentang masalah pernikahan. Dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu. Ankah dalam bahasa Arab secara bahasa ialah hukum bertadabbur. Abang itu artinya bercampur. At-tadahul saling masuk. Adapun manakah kalimat nakah yang dikirimkan yang disebutkan dalam Al-Quran dari itu semuanya mengandung makna akun nikah. Kalimat nikah yang disebutkan dalam Al-Quran dari semuanya mengandung makna akad nikah, akad nikah. Kecuali di dua tempat dalam Al-Quran mengandung makna yang berbeda. Tempat yang pertama disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa bidaru yatama hatta idza balagha nikah." Dan teslah, ujilah anak-anak yatim itu terkait dengan harta benda yang mereka miliki. Selayak mengurus harta sendiri atau belum? Hatta idza balagha nikah, hingga apabila mereka sudah mencapai an-nikah. Kalimat an-nikah di sini ditafsirkan oleh kebanyakan mufassirin dengan al-bulugh, mencapai usia baligh. An-nikah dimaknakan dengan istilah usia baligh. Tempat yang kedua disebutkan dalam Al-Baqarah terkait dengan masalah talaqah ini. Allah mengatakan teman-temannya, hatta tankiha zawjan ghairah, hingga wanita itu menikahi suami yang lain. Yang dimaksud dengan nikah di sini ialah an-nikah, yaitu al-aqdu wal jima', yakni sehingga wanita yang ditalaqa ini kalau merujuk kepada suami yang pertama, dia harus menikah dengan laki-laki yang lain, terjadi akad nikah dan sudah jima. Itu disebutkan dalam sabdanya Rasulullah SAW. Dia mengatakan tentang seorang wanita yang terlapai dengan suaminya dan dia kembali ke suami yang pertama. Rasul mengatakan hatta tadruki usaydatahu wa yadruka usaydatahu, hingga kau merasakan matinya dia dan dia merasakan matinya. Sehingga nikah di sini dimaknakan dengan al-waqu atau al-jima'. Dua tempat ini maksudnya Allah yang berbeda makna. Semua ayat-ayat yang lain dan juga sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam lainnya yang berbicara tentang nikah itu maknanya ialah akdun nikah, akad pernikahan. Yang namanya nikah ada nikah yang sahih, ada nikah yang batil atau fasik. Nikah itu ada nikah yang sahih, yang benar, ada nikah yang batil, yang rusak. Nikah yang sahih adalah nikah yang sesuai dengan bimbingan Islam, dengan bimbingan Islam. Dan begini cara bagaimana prosesnya. Sementara nikah yang batil adalah nikah akad-akad nikah yang diharuskan dalam agama, yang dilarang dalam agama, baik dalam Al-Quran Al-Karim atau dalam Sunnah Rasulullah SAW. Nah, cukup banyak para jenazah Rasulullah. Model-model pernikahan yang batil. Kedahulukan karena ini perkara yang terkecuali. Dalam Islam cukup banyak terkait dengan masalah pernikahan yang batil yang rusak. Di mana terlalu seorang insan tidak diperbolehkan sedikit pun untuk masuk dalam akad pernikahan yang rusak ini. Dia batil, melanggar syariat dan melanggar diri dan Allah SWT. Di antara yang dilarang dalam agama dalam dinas dan Allah nikah yang batil ia nikah al-musyrikah. Seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrikah, wanita musyrik. Musyrikah itu ialah yang selain ahli kita, yang selain ahli kita, selain Yahud dan selain Nasor, namanya musyrik. Baik dia Hindu, Buddha, Konghucu atau misalnya dari agama atau yang selain yang mungkin dalam Quran, namanya musyrik. Seorang laki-laki yang muslim dia haramkan nikah dengan musyrikah. Begitu sebaliknya seorang wanita yang muslimah diharamkan nikah dengan laki-laki yang musyrik. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-221. Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan dalam firman-Nya, "Wa la tunkihul musyrikati hatta yu'minna wa la 'abdun mu'minatun khairum min musyrikatin wa la 'abdun." Wa la tunkihul musyrikina hatta yu'minu wa la 'abdun mu'minun khairum min musyrikin wa la 'abdun. Kalian jangan menikahkan anak-anak kalian dengan wanita orang musyrikah hingga mereka beriman. Sungguh, budak perempuan yang beriman lebih baik daripada wanita musyrikah walaupun memasukkan kalian. Dan kalian jangan menikahkan putri-putri kalian dengan laki-laki musyrik hingga mereka beriman. Sungguh, budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki yang musyrik walaupun memasukkan kalian. Ini wah, ayatnya, nasnya sangat jelas sekali karena di dalam yang menerangkan larangan seorang laki-laki muslim menikah dengan perempuan muslimah. Larangan wanita muslimah menikah dengan laki-laki muslim. Kalau terjadi pernikahan yang semacam itu maka dia batil, tetap langsung dibubarkan pernikahan lagi. Punya haram. Dan barang siapa yang menghalalkannya, meyakini kehalalannya, kebolehannya menikah dengan perempuan musyrikah, maka tindakannya dihukumi kafir. Maka dia kafir. Dikarenakan dia meyakini kehalalan sekarang orang. Ini jenis yang pertama yang diharamkan. Apa berkait dengan masalah kita? Jadi ini supaya paham dengan baik. Terkait dengan ahli kitab al-Yahud wa Nasar, dalam Islam hanya diperbolehkan satu sisi, yaitu seorang laki-laki yang muslim diperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab Yahudiyah atau Nasraniyah saja. Adapun wanita yang muslimah, wanita yang mukminah, tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang ahli kitab. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 25. Ayat 25. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Al-yawma uhillu lakum thayyibat wa ta'amu alladziina utul kitaaba uhillu lakum wa ta'amukum uhillu lahum wa al-muhsanaatu minal mu'minaati wa al-muhsanaatu minal ladziina utul kitaaba min qablikum idza aataytumuhunna ujuurahunna muhsiniina ghayra musaafihiin ila ajalin." Pada hari ini aku haramkan, diharamkan untuk kalian perkara-perkara thayyibah yang baik. Makanan ahli kitab halal bagi kalian, makanan kalian halal bagi mereka, dan juga diharamkan untuk kalian wanita-wanita musyrikah yang menjauhkan dirinya dari kalangan kaum mukminah, dan juga diharamkan untuk kalian wanita-wanita musyrikah dari kalangan ahli kitab. Pada kalimat musyrikah dari ahli kitab yang terkabul, dalil yang sangat jelas menunjukkan bolehnya kaum lelaki muslim, lelaki mukmin menikah dengan wanita Yahudiyah atau wanita Nasraniyah. Hanya ini yang diperbolehkan dalam Al-Quran. Kalau sebaliknya, perempuan yang muslimah, laki-laki yang kafir, tidak boleh. Kembali kepada ayat sebelumnya di Al-Baqarah tadi. Pertanyaannya adalah, apakah orang-orang Yahudiyah, perempuan Yahudiyah, perempuan Nasraniyah di zaman sekarang masih dikatakan sebagai ahli kitab? Jawabannya kemungkinan ada semua pendapat yang rajih, pendapat yang sahih dari pendapatnya para ulama, bahwasanya orang-orang Yahudi di zaman sekarang ini, orang Nasrani di zaman sekarang ini masih disebut sebagai ahli kitab, walaupun kitab sucinya telah berubah, telah berubah. Dari ini karena kita hancur membayar Allah di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, dan pada waktu ayat Quran diturunkan, ketika itu orang-orang di kita dari kalangan Yahudi bermasalah sudah berubah-ubah kitab suci mereka, nggak mungkin penyakit beres. Namun tetap ketika turun ayat yang berbicara masalah kita, mereka dipanggil dengan ya ahli kitab. Menunjukkan dalam firman Allah, walaupun kitab suci mereka sudah dirubah-rubah, mereka masih dikatakan sebagai ahli kitab, khusus untuk Yahudi dan Nasrani. Ketentuan dalam firman Allah ialah wanita itu muhsanah yang menjaga kehormatan dirinya. Jangan asal Yahudiyah diambil, jangan asal Nasraniyah kemudian dia itu ini Nasraniyah Yahudiyah yang menjaga kehormatan dirinya, apakah perangkat jalanan? Mereka tidak mengerti yang namanya hal haram. Harus ekstra hati-hati dipilih dengan sebaik-baiknya supaya betul-betul mendapatkan wanita muhsanah yang menjaga kehormatan dirinya walaupun dari kalangan ahli kitab. Dan ketentuan yang kedua, laki-laki tersebut aman dari fitnah. Artinya dia kuat keimanannya, tidak goyang iman dia dengan sebab perempuan tadi. Kalau wanita dalam iman semula, laki-laki itu goyang imannya, justru ikut dengan istrinya, tidak ada perbolehan. Ada perbolehannya. Sehingga yang dilarang ialah wanita musyrikah selain Yahudi, selain Nasrani. Kemudian dalam Al-Qur'an, pernikahan lain yang juga dikatakan fasik, pernikahan lain yang dikatakan fasik, yang dikatakan rupa dalam Al-Qur'an ialah seseorang laki-laki menikahi lebih dari 4 wanita. Anda akar min arba niswa. Dia menikahi lebih dari 4 wanita. jatah laki-laki dapat jumlah berapa? 4. Tangkihul ma'atawarakum minan nisari makna wa sulata wa ruba. Silakan kamu menikahi wanita yang kamu sukai, 2 atau 3 atau 4. Itu terakhir saya, 4. Sama sehingga jatah untuk laki-laki dalam Islam 4 istri. Maka barang siapa yang menikahi lebih dari 4 istri, maka pernikahan yang kelima itu batil. Batil. Kalau seandainya dia menikah sebelum tahu ilmunya, sudah punya istri 10, baru ngerti ilmunya, cuma 4 yang boleh, maka dia disuruh memilih 4 istri yang dia sukai. Yang 6? Yang 6? Dibubarkan. Apa? Dasarnya menginginkan Abdul Qumajalah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan disebutkan oleh Syekh Rukhi bin Hadi rahimahullah ta'ala dalam bukunya As-Sahihul Mustaqim ma laysa fi sahihain. Dari Abdullah bin Umar yang menceritakan anna Rayyan bin Salamah as-Saqafi aslam wa lahu 'ashru niswatin fil jahiliyyah. Disebutkan bahwa Rayyan bin Salamah as-Saqafi, dia berkisah ketika itu dia memiliki 10 istri pada masa jahiliyah. Fa aslamna ma'ahu, ternyata semua istrinya masuk Islam bersama dengan Rayyan. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wa sallam ayyatakhayyara arba'an bidan. Maka Rasulullah memerintahkan dia untuk memilih 4 dari 10 istrinya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Rasulullah menikah lebih dari 4 itu batil, tidak sah. Tidak usah pakai cerai-cerai yang segala, tidak sah, langsung bubar di fasa pernikahannya. Nah, 10 aja sudah minum, apalagi yang dekat 27. Lah, ada lagi. Ada apa ada? Ada. Di Madura 27. Nanti 14. Kalau-kalau. Itu semuanya berhasil, dipatah semua yang selain 4 orang yang dia sukai. Jadi 4, belana, tetap. Yang lainnya, patah, super, oke. Ini semua yang akan dikenal Rasulullah dengan kesepakatan para ulama dengan jilal al-imam Abu Dama al-Maqdisi Imam Ibnu Katsir wal-Hafiz Ibnu Hajar dan juga yang lainnya dengan dalil-dalil yang dibawakan. Pernikahan yang juga fasid, ini saya bawakan lebih dahulu, saya ada tahun fasid, selebihnya fasid. Pernikahan yang juga rusak yang dilarang kepada yang akan dikenal Rasulullah ialah nikah syarab. Nikah syarab disebutkan dalam beberapa riwayat. Yang pertama dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang kedua dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang ketiga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Semuanya sahih riwayatnya. Hadisnya Abdullah bin Umar berhubungi Bukhari dan juga Muslim. Hadisnya Abdullah bin Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebenarnya hadisnya Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Disebutkan anna Rasulullah SAW naha al-syarar, bahwa Rasulullah SAW melarang dari yang namanya nikah syarab. Nikah syarab apa itu ya bang? Nikah syarab itu disebutkan penampilannya dalam hadis Abdullah bin Umar. Syarab yang bernama Abdullah bin Umar al-Umari bertanya kepada Nabi, kulina Nabi, saya tanya kepada Nabi, mas syarab, apa nikah syarab itu? Dia jawab, yang itu ibnata rajuli وَيُنْكِحُهُ إِبْنَتَهُ بِغَيْرِ صَلَاةٍ وَيُنْكِحُ أُخْتَ رَجُلٍ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَلَاةٍ. Yang artinya, ada seorang laki-laki, laki-laki A, dia menikah dengan putri laki-laki B. Kalian ada A, B. Si A ini menikah dengan putrinya si B. Dengan ketentuan, si B menikah dengan putrinya si A dengan tanpa adanya mahar. Bahasa kerennya menikah barter tanpa mahar. Paham ya? Bisa ngomong si A punya putri, si B punya putri. A ngomong si B, B putrimu tak nikahi. Maaf, si B ngomong boleh, ketentuannya putrimu saya nikahi. Ya wes, barter anak saya nikahi. Putriku nikahi, putrimu tak nikahi. Dirayu sodakin dengan bapak mahar. Juga untuk yang kedua, wayanikihu uhtah rasuli wayanikihu uhtah dirayu sodak. Dia menikahi si A ini, menikahi saudarinya si B. Dengan ketentuan si B menikahi saudarinya si A dengan apa? Mahar. Barter saudari. Tanah nikah barter saudari dengan apa? Mahar. Tadi si A punya saudari, si B punya saudari. Dan si A sama si B saudarimu sampai untuk saya. Si B mengatakan boleh, tapi saudarimu wa si A untuk saya. Kenal dengan apa? Mahar. Diraih di padahin dengan tampak mahar. Juga disebutkan tafsirnya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan dengan tambahan lafaz, wasyaru ayyam qala rajul li rajuli zawjuni ibnatak wa zawjuni ibnati aw zawjuni ukhtak wa zawjuni ukhti. Ini kata ada seorang laki-laki bilang kepada laki-laki yang lain, nikahkan aku dengan putrimu, aku akan nikahkan putriku dengan kamu. Nikahkan aku dengan saudarimu, aku akan nikahkan saudariku dengan kamu. Ini yang sama. Namun di sini para ulama berkata dengan tanpa ada keterangan, tanpa mahar. Sehingga di sini para ulama mereka istilah. Ada yang mengatakan nikah fadl itu dilarang kalau tanpa mahar. Paham? Maksudnya kalau menggunakan mahar, tidak ada masalah. Paham? Yang ada masalah. Artinya, ya terserah, saya ingin nikah sama anak kamu kok. Kalau kamu ingin nikah sama anakku dan dia mau, ya sudah terserah. Yang penting sama-sama ada maharnya, sama-sama ada rumahnya, sama-sama ada akadnya, tidak ada masalah. Itu. Namun sebagian ulama yang mengatakan walaupun dengan mahar, tidak diperbolehkan kalau itu sebagai persyaratan nikah. Tidak diperbolehkan kalau itu menjadi persyaratan nikah. Yang saya bisa menikahi putrimu kalau aku menikahkan putrimu dengan kamu. Kalau seandainya aku tidak menikahkan putrimu dengan kamu, kamu gak bakal ngasih putrimu untuk saya. Itu namanya persyaratan dalam nikah. Kedua-duanya kalau tidak ada sesuatu apa yang dikatakan larangan, dikatakan haram, termasuk dalam pengertian nikah ushahar. Sehingga dua saja. Yang pertama tanpa mahar, ini jelas. Yang kedua dengan mahar, tetapi itu dijadikan sebagai syarat pernikahan. Hal yang kedua ini, misal A sama B, si A punya putri, B punya putri. Si A ngomong sama si B, B, nikahkan putrimu sama aku. Pakai mahar, jangan khawatir. Kalau si B boleh, tapi dengan syarat. Aku juga nikahkan sama putrinya. Pakai mahar, jangan khawatir. Juga tidak boleh. Dikarenakan dijadikan sebagai persyaratan nikah. Ia diperbolehkan dengan tunangan dan semua, sampai di semuanya. Tidak termasuk syarat nikah, yang menggunakan mahar menggunakan walimah, menggunakan akad nikah, normal bagaimana biasa, tidak ada masalah. Itu bukan nikah sabar, nikah normal. Yang dilarang kalau sama nikah atau yang kedua dijadikan sebagai syarat pernikahan. Sama. Jangan boleh. Yang normal itu misalkan A sama B, masing-masing punya putri. Si A ngomong sama si B, saya kok tahu hari sama putri sendiri. Boleh saya nikah itu ya? Oh silahkan, tidak masalah. Sebab saya tak punya putri saya sendiri. Saya nama putrinya, kamu mau lah nikah sama bapak itu. Yang mau nanti, saya nama. Ya, saya mau. Misalkan, atau tersenyum simpul. Untuk seorang gadis, tanda jempolnya tersenyum atau diam. Suku Tuhan di bawah. Diamnya sudah kehilangan dia. Mau? Tidak mau. Sudah dilamar ditentukan hari hanya. Ah, hari hanya. Namanya hari hari dia. Nah, hari apa pernikahan? Nah, sudah beres tentukan hari hanya. Ternyata si B ini ngerti kalau si A punya putri. Kok cocok kalau punya si A ini? Si A, kamu juga punya putri banyak. Boleh gak ini kan dengan putri dulu? Ya, entah, tak mau putri sama putri saya ini. Ngomong sama putrinya, mau gak dekat sama bapak itu? Sinyum juga dia. Dan dia juga karena dia setuju. Mau, ya sudah, dinikahkan. Bukan perlu persyaratan nikah dan semuanya normal dengan maharnya, dengan yang sah, dengan yang dipahamnya, dan selanjutnya itu tidak ada masalah. Bukan nikah, insyaAllah. Amin. Saya paham hari ini, jangan rumahnya. Alah kau lihat, itu yang namanya nikah syarat, nikah terter. Pernikahan yang berikutnya yang juga diharamkan dalam Islam disebut dengan al-muhallil wal-muhallalah. Namanya nikahut tahlil. Nikahut tahlil. Disebutkan dalam dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-muhallil wal muhallalah, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melaknat seseorang yang minta halal muhallil dan pihak yang dijadikan sebagai alat mengharamkan. Al-muhallil wal muhallalah. Apa maknanya? Jawabannya dengan kebenaran Rasulullah disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih dari jalur Nafi', dia mengatakan datang seorang laki-laki menemui Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Fasa'alahu an rajulin tawlaqa imra'atahu salatan. Bertanya kepada Ibnu Umar tentang adanya seseorang laki-laki yang telah mencerai istrinya talak tiga. Talak apa namanya? Tiga itu? Talak ba'in. Fasa'alahu wajahan akullahu min ghairi mu'amaratin minhu illa al-yatim. Kemudian saudara laki-laki tadi, dia menikahi perempuan itu, mantan istri saudaranya sendiri. Saudaranya ini menikahi perempuan tadi dengan tujuan supaya nanti bisa halal untuk yang pertama. Pertanyaannya, hal takilu lil awal, apakah perempuan itu menjadi halal untuk suaminya pertama? Jawab Nabi Umar, la, tidak halal. Illa nikah wahdatin, kecuali kalau ada pernikahan suka sama suka. Nah, maksudnya nikah beneran, senang gitu. baru kemudian ada perkara yang normal bagaimana dia. Beliau mengatakan kunna na'tu hadza sifahan ala Rasulullah sallallahu kami dahulu menganggap pernikahan yang semacam ini al-muhalil wal-muhalal itu sebagaimana peraturan zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban kejelasan yang menurut Nabi Rasulullah untuk pertanyaan ini. Jawaban yang menurut Nabi Rasulullah. Misal si A, dia menikahi seorang wanita. Dalam pernikahannya itu, namanya apa? Sampai terjadi akad tiga kali. Namanya talak atau akad. Terjadi talak akad. Terjadi talak tiga kali. Namanya talak kali. Ketentuan talak itu, kalau ingin rujuk kepada suaminya pertama, ketika jatuh talak lain, nunggu masa idah selesai, kemudian dia harus menikah dengan laki-laki yang lain, nah gitu ya, dan sejauh dukun sudah meratakan madunya masing-masing, nikah wabah, pernikahan yang suka-suka normal, sekolah orang nikah kayak biasanya ternyata gak cocok lagi, ribut lagi, ditalak. Entah salah satu yang gak dirujuk sampai habis sampai idahnya atau sampai talak lagi. Alhamdulillah ditalak dan selesai masa idahnya. Ketika itu sudah free itu perempuan, maka dia boleh menikah lagi dengan suaminya pertama. Itu normalnya. Untuk yang lagi tidak normal, ada konspirasi di belakang. Apa itu? Si A ini yang sudah menikah dengan wanita yang sampai talak kali tiga ini. Ketika jatuh talak lain yang ketiga dan harus pisah, mungkin dia menyesal, cintanya masih membara, masih belum bisa melupakan cinta pertama, mungkin, maaf, dia kepingin kembali lagi dengan istri yang lain, dan nggak mungkin beragama, nggak mungkin, harus menikah dengan laki-laki yang lain, maka dia ini nunjuk seseorang laki-laki si B, si B, kamu kalau dia sudah selesai maksidha kamu nikah dengan perempuan cuma nanti itu tapi ingat nanti tarik sama aku lagi ya itu namanya konspirasi si A namanya Muhalif si B namanya Muhalallah. Ada kali. Si bayi akhirnya menikahi perempuan tadi. Yang namanya konspirasi, diwanti-wanti ya, cek-cek keluar ya. Pegang ya. Nikah sudah kelihatan sah, syar'i. Tidak lama dicerai sama si bayi tadi itu atas konspirasi dengan si A. Cerai itu tidak dirujuk sama sekali sampai habis masa. Tidak free perempuan tadi. Begitu free yang pertama ini, yang A ini maju lagi kepada perempuan lagi dan dinikah kembali. Innamaya al-muhallil wal-muhallal lahu. Kedua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. La'ana Rasulullah SAW al-muhallil wal-muhallal lahu. Oleh para penghafal itu dikatakan sebagai perlacuran. Disebutkan asal berasal dari Umar radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Abu Razzaq al-Tamani dalam mutanafnya. Abu Razzaq Umar bertanya tentang tahlilil mar'ah di zaujiha, nikah tahlil. Beliau mengatakan zalika sifah, zalika sifah. Itu pelacuran, itu pelacuran. Disebutkan dalam riwayat yang lain, walaupun riwayatnya itu pihak kalah apa yang perlu dibahas lagi. Disebutkan dalam riwayat yang lain, laki-laki lain yang disuruh mati itu disebut dengan At-Taisul Musta'ad. Kalau namanya Taisul Musta'ad, Tais itu ialah kambing, kandang. Musta'ad yang disewa, kambing sewaan. Itu untuk memberikan jeleknya dengan dia. Jadi si dia tadi itu yang di rumah itu maksudnya kayak kambing datang sewaan. Kalau tak sewa, tak saya sewa, kalau maju ke perempuan tadi, itu sudah memang. Jangan otomatis. Jangan berkampakan. Sama, kemudian setelah itu, diceraikan, bebas, perik, maju lagi. Itu tidak akan sangat dicetak bahwa Islam mungkin Allah dengan mengucapkan yang sangat memberikan dengan laknatnya Rasulullah SAW dan dikatakan oleh para sahabat sebagai sifat sehingga hukumnya haram tidak diperbolehkan. Dan itu yang mengucapkan Allah adalah jangan dekat-dekat dengan kalimat cerai. Kalau sudah misal repot urusannya. Kalau sudah cinta mulai membara, lepas dari anda sudah, tapi cinta kamu masih membara, bisa jatuh dalam penyakit yang diharamkan, bisa jadi kau dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam tulis hati jatuh seperti kau tadi. Allahu Akbar. Yang lain lagi mungkin Allah yang juga dilarang oleh agama ialah nikahul muhrim. Nikahul muhrim. Seseorang yang sedang ihram haji atau ihram umrah menikah. Tetapi itu punya haram. Larangan seseorang yang sedang berihram untuk menikah. Statusnya dia masih muhrim. Bukan mahram, muhrim. Muhrim itu maksudnya sedang ihram haji atau ihram umrah. Jadi ini maksudnya Allah ada hadis dari Syaikh Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menyatakan la yankihul muhrimu wa la yunkih wa la yakhtub. Seseorang yang muhrim yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh pula menikahkan orang lain, tidak boleh pula khitbah meminang ihram ketika sedang ihram. Ini hukumnya haram dalam binaan Rasulullah. Namun disebutkan dalam riwayat yang lain dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia menyebutkan bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tazawwaja maymuna tawrum. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menikahi Maimunah dalam keadaan Rasul dan Ihram. Ini sama-sama sahih riwayat. Diterangkan oleh para ulama, hadis Ibn Abbas ini wahum, kesalahpahaman. Yang salah paham ialah Allah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dikarenakan riwayat yang terputus datang dari Maimunah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Maimunah radhiyallahu ta'ala menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menikahi dirinya dalam keadaan halal, dalam keadaan tidak muhrim. Juga datang dari hadis Abu Rabi' yang sebagai kurir antara keduanya juga menyatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan halal, bukan muhrim. Sehingga disini para ulama mengatakan Ibn Abbas yang wahm dalam masalah ini. Ibn Abbas yang wahm dalam masalah ini. Dan yang dibahas dalam buku Jaka, juga buku hadis, juga dimasukkan dalam pembahasan ilmu Jaka. Intinya yang pernah dimahami Rasulullah tidak diperbolehkan oleh para muhrim untuk menikah. ketika dia masih sebagai muhrim, tidak boleh pula menikahkan orang lain, tidak boleh pula mengkhitbah, meminang ketika dia masih ihram. Sehingga selesaikan dulu umroh kalian, selesaikan dulu manasik haji kalian, ketika selesai halal posisinya, silakan anda menikah. Mau menikah di Mekah ya boleh, menikah di Madinah ya silakan, menikah di Timur Tengah ya boleh, menikah di Jakarta ya boleh, juga silakan. Nah, yang penting bukan menguji sedang ihram. Juga teman-teman Rasulullah, ia diharamkan dalam Islam yang termasuk nikah fasik ialah nikah mut'ah. Ini yang panjang pembahasannya teman-teman Rasulullah. Ringkasnya, panjang pembahasan nikah mut'ah ini. Ringkasnya teman-teman Rasulullah tentang masalah nikah mut'ah, sebelumnya diharamkan. Dia memiliki beberapa proses. Awal mula yang namanya nikah mut'ah itu diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dikasih rukhsah, diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat saya tepatnya pada waktu Khaibar, perang Khaibar. Rukhsah boleh mut'ah. Kemudian setelah itu dimansukh dengan hukum yang paling terakhir, yaitu diharamkan yang namanya nikah mut'ah abadan ila yaumil qiyamah, selama-lamanya sampai dari kiamat nanti. Itu terjadi pada waktu Fathu Mekah. Sehingga ringkasnya karena Rasulullah, nikah mut'ah itu hukumnya haram ila yaumil qiyamah. Hanya sempat dikasih rukhsah diperbolehkan itu pun zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah itu boleh lagi. Apa dan sampai di yang berhenti. Pertanyaannya adalah apa nikah mut'ah itu? Nikah mut'ah itu ya kan diterjemahkan dengan singkat oleh sebagian pihak nikah kontrak. Apa? Nikah kontrak. Orang kalau kontrak lama-lamanya ada waktunya. Ada waktunya. Kadang kontrak sebulan, kadang kontrak setengah tahun, kadang kontrak setahun, ada kontrak dua tahun. Kalau kontrak bayar apa bayar? Bayar. Begitu pula yang namanya nikah mut'ah. Anda cocok dengan seorang wanita, apa? Kamu tahu dia nikah kontrak. Mau kamu saya nikahi? Saya ingin menikah dengan kamu 3 hari. Hah? Saya bayar kamu dengan apa yang saya miliki ini. Kamu punya apa 3 hari? Saya punya jam tangan ini. Mau kamu nikah sama saya 3 hari dengan jam tangan ini? Kalau dia mengatakan mau, ya sudah kamu kasihkan jam tangannya. Kamu kepada dia, kalau 3 hari kamu sama dia. Selesai 3 hari, kalah kubah pernikahannya. Selesai. Hukumnya apa ini? Tolong, jangan harap terhalal. Tidak rusak dunia dengan nikah mut'ah. Hukumnya haram. Jadi itu bisa dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk apapun untuk membayar nikah mut'ah tadi. Sehingga harus jelas ajal maklum, tempohnya jelas, kemudian barangnya, kodaknya, yang mereka mengatakan maharnya itu jelas, selesai. Langsung itu saja. Tidak ada kata-kata mendatangi penghulu misalnya, pintu nikah, tidak ada. Enggak ada kata-kata walimah-walimah, langsung kamu mau 3 hari sama saya, ya pakai jam tangan ini, tahu, ambil sama aku 3 hari. Selesai tidak, bukan. Itu namanya nikah mut'ah, ada haram. Dulu seperti itu diperbolehkan. Di antara yang disebutkan dalam riwayat hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, yang cabut kalau rasanya muslim pada waktu diperbolehkan mut'ah ketika itu zaman Rasulullah. Ada dua orang sahabat datang ke perkampungan untuk apa ini? Mencari wanita yang bisa dinikahi mut'ah oleh dia. Ketika itu bertemu dengan seorang wanita, dua orang ini katanya mengatakan, maukah kamu menikah dengan kami dengan apa yang ada pada kami? Kata perempuan tadi, kamu punya apa? Dikeluarkan ketika itu selembar kain. Ternyata dua orang sahabat tadi mengeluarkan selembar kain. Mah, ini sama aku. Tapi kain yang satu masih bagus, kain yang kedua sudah gembel. Ini perempuan melihat apa namanya kain bagus itu, melihat yang punya kain lagi. Ternyata yang punya kain bagus kok betul wajahnya kurang. Dia melihat kain yang lagi kok elek. Lihat yang punya kainnya itu bisa main. Akhirnya perempuan itu memilih dia memilih sahabat yang lebih ganteng walaupun dengan kain yang lebih jelek daripada yang satunya. Maka dia tertinggal dengan perempuan itu 3 hari dikain. Ini punya haram ya orang, diharamkan lama-lamanya sampai hari kiamat. Ada pun asal yang muncul dari sebagian sahabat yang membolehkan tentang nikah mut'ah. Itu banyak istimal. Istimal yang pertama belum sampai kepada dia, hadis yang mengatakan haramnya setelah pembolehan. Jadi tidak sampai kepada dia hadis yang memantuk, yang menghapuskan hukum sebelumnya. Istimal yang kedua yang paling final dari Allah kemudian kedua adalah itu awal pendapat lama yang sahabat ini dan dia rujuk dari pendapat tersebut dan kembali kepada pendapatnya para sahabat yang lain yang kedua punya rujuk dan apa yang awal ini kan mutlak. Alhamdulillah. Amin. Ini diharapkan selama. Siapa di antara sekte-sekte yang menyimpang yang masih suka mutlak? Yang paling dekat dengan itu ialah Rasulullah. Kalau secara wilayah lebih tepat dikatakan Syiahnya Iran. Syiah di mana-mana, yang pusatnya itu Iran. Kalau di Yaman dengan jemaah Rasulullah, Syiahnya Zaidiyah. Syiah Zaidiyah tidak mau mut'ah mereka, tidak mau. Mereka sependapat dengan yang lain mengatakan haram dengan mut'ah. Tapi yang di Iran halal dan thayyibah. Bahkan kalau dengan sebuah orang membaca buku mereka yang lalu, mereka menjadikan mut'ah itu sebagai sumber pahala. Barang siapa yang mut'ah sekali, maka pahalanya demikian. Barang siapa yang menikah dengan sekian perempuan, maka pahalanya begini. Barang siapa yang menikah dengan sekian perempuan, maka dia mendapatkan surga. Wow, itu ada punya Rasulullah. Dari mulai yang kelas proto sampai yang tinggi semuanya mut'ah. Kalau yang kelas tinggi ya semua dia, saya kepingin itu tunjuklah itu harus manus, kalau enggak mati. Bahkan juga ada kata dengan Abdul Mawar, mau saya kenapa enggak ya? Di sini baik kan? Enggak ada ya? Disebutkan oleh Rasulullah SAW di antara kekufurannya adalah Khomeini, ayat di setan Khomeini. Dia itu senang mut'ah. Mut'ahnya itu dengan gadis di bawah umur. Nah, itu dimaksudkan Al-Quran terkait dari poin-poin itu statusnya Khomeini. Dia sesuai. Tapi sabab gitu. Allah. Itu tahu mereka itu merupakan prinsip apa? Murah. Sangat menarik. Makanya Allah memberikan lagi teman-teman Rasulullah, mereka membolehkan nikah mut'ah dengan wanita ahli bait. Kalau berbagai keluarganya Rasulullah SAW. Nikah mut'ah dengan bahkan hari ini ya dari hasil itu lebih apa namanya mengkhusus lebih dekat dengan maksudnya Rasulullah SAW. Boleh nikah mut'ah dengan perempuan dari hasil. Ini kata Allah Allah menunjukkan tahan celakan pelecehan mereka terhadap keluarga Rasulullah SAW. Mereka panjang pembahasannya. Dan intinya yang kita inginkan adalah termasuk nikah yang diharamkan dalam agama ialah nikah mut'ah. Untuk yang di Indonesia ini rata-rata Syiah yang diinginkan Syiah Iran, bukan Syiah Yaman. Kalau yang dari Yaman bukan Syiahnya, tapi Turkiyahnya. Memang di Indonesia ini kalau Syiah, Syiahnya Iran. Kalau Turkiyah di Indonesia ini dua, Turkiyah Yaman, Habermaut, dan yang kedua Turkiyah dari Saudi. Sumbernya sama. Dan yang paling banyak pemahaman Syiah di Indonesia ini daerah mana? Daerah mana? Hah? Yang paling banyak pusatnya daerah Tanjung Duang. Daerah Bandung. Allahumma musta'an wa hallahu wa ta'ala. Ini nikah mut'ah. Seberapa tadi jenis pernikahan yang diharapkan tadi? Hah? Hanya dari itu? Jika yang dilarang sama bin Asyid Allah ialah nikahul muharramah, menikahi mahrum sendiri menggunakan kata mahrum bukan muhrim, jadi mahrum menikah dengan mahrum sendiri itu dilarang sama bin Asyid Allah. Dikatakan mahrum dikarenakan memang mereka tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Allah minta. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih jauh tentang masalah pernikah, harus dibahas lebih dahulu al-muharramatu minan nisa', wanita-wanita yang termasuk mahramnya kita, sehingga dengan sampai salah nikah. Mereka tidak boleh dinikah. Waktunya tidak mungkin lah. Jadi pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan tentang pemahaman mahram dan yang lain-lain. Sebelum dilanjutkan, yang tidak diharapkan menikahi sebelumnya Allah SWT ialah mengumpulkan wa'an tajma'u bainal ukhtain, mengumpulkan dua saudari dari satu. Jadi seorang laki-laki menikah dengan dua saudara, dua saudara, kakak adik. Jadi seorang wanita an tajma'u bainal ukhtain illa ma'far salam. Nah, juga yang dilarang dalam nama Allah ialah al-jam'u bainal ukhti wa ammatiha, bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak diperbolehkan menikahi wanita plus didik dari pihak ayah, atau wanita plus didik dari pihak ibunya. Jadi kalau punya istri dua, ini didik sama ponakan, tidak boleh. Itu larangan Rasulullah SAW. Tamam dengan Nabi Islam. Ayat cuma Rasul bainal mar'ati wa khalatiha wa bainal mar'ati wa ammatiha. Rasul melarang laki-laki mengumpulkan antara para wanita dengan bibinya dari ayah atau wanita dengan bibinya dari ibu. Itu hukumnya haram, tidak boleh sembah. Selebihnya terkait dengan masalah kemahraman akan dibahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Panjang masalah nikah. mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kemudahan dan bisa meluruskan kembali. Belum sampai juga pertemuan yang berikutnya lagi, insyaallah. Gitu ya, tanggung biar tuntas kalian.